Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Qala rahimahullah ta'ala faslun. Walamma kanat adh-dhunubu mutafawitatan في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. Ini asal baru. Iya. Terus. Baik. Nah. Jadi dosa itu akibat apa namanya? Hukuman-hukuman yang ditimpakan kepada dosa bertingkat-tingkat karena bertingkat-tingkat pula dosa tersebut. Dan para ulama membagi dosa itu jadi dua, kabair dan saghair. Ada pula yang mengatakan enggak perlu kamu pandang dosa itu besar kecilnya, tapi kamu pandang siapa yang kamu durhakai dengan perbuatan maksiat tersebut. Intinya maksiat, kamu tidak mengerjakan perintah Allah dan mengerjakan yang dilarang oleh Allah, itu maksiat. Bisa dalam bentuk lahiriah, perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan. Bisa juga yang terkait dengan batin, di hati. Qala rahimahullah, maka ketika dosa-dosa itu berbeda-beda dalam hal derajatnya, tingkatannya, dan kerusakannya, bertingkat-tingkat pula hukuman yang ditimpakan akibat dosa itu di dunia dan di akhirat. Ini sesuai dengan tingkatan dan besar kecilnya kerusakan atau berat ringannya kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa tersebut. Ini dosa itu ada yang terkait nanti juga, ada yang terkait dengan hak Allah, ada yang terkait dengan hak sesama. Qala wa nahnu nadhkuru fiha bi'aunillahi wa husni tawfiqihi faslan wajizan jami'an. Dan akan kita paparkan di sini, kata beliau, tentang tingkatan-tingkatan dosa tersebut dengan taufik dan dengan pertolongan Allah dan baiknya taufik dari Allah. Kita akan paparkan satu fasal yang ringkas namun lengkap. Fanaqul, maka kami katakan asluha nau'an. Asluha nau'annya, ini pangkal kemaksiatan tersebut, dosa-dosa itu adalah tarku ma'mur, meninggalkan perintah, dan fi'lul mahdur, mengerjakan larangan. Wahumad dhanbani alladhani ibtalallahu subhanahu bihima abawail al-jin wal-ins. Dengan duanya ini, dua dosa ini adalah dua dosa yang Allah uji, yang Allah ujikan kepada dua bapak moyang makhluk, jin dan manusia. Allah timpakan kepada jin, yakni iblis dan Adam. Nah, dua hal ini, tarku ma'mur, fi'lun mahdzur. Dan yang penting yang harus diingat, mungkin sudah kita ulang, tarku ma'mur akbar min fi'lin mahdzur. Mengerjakan yang tidak mengerjakan perintah atau meninggalkan perintah itu lebih besar dosanya. Lebih besar dan lebih berat, disebutkan oleh beliau dalam risalah beliau yang lain, fawaid, nukil dari a'immah. Mendakliru Sahal bin Abdullah Tustari, ada 21 atau 22 bentuk alasan kenapa tarku ma'mur akbar a'zam min fi'lin mahdzur. Qala rahimahullahu ta'ala kilahuma yanqasimu bi'tibari mahallihi ila dhahirin 'alal jawarih wa batinin fil qulub. Kilahuma, dua hal tadi, tarku ma'mur wa fi'lun mahdzur, wa fi'lun mahdzur itu terbagi lagi ditinjau dari tempatnya. Zahir pada anggota badan dan batin pada hati. Tarku ma'mur jawarih, tidak mau sholat. Fi'lun mahdzur, melakukan perbuatan yang haram, ya, dusta, mencuri, ya, minum khamar, ya, semisal itu. Itu fi'lun mahdzur. Wa bi'tibari muta'allaqihi ila haqqillahi wa haqqi khalqihi. Terkait dengan muta'alliqnya, kemana sasarannya, siapa yang kena dosa tersebut, ya. Ada dosa yang terkait dengan hak Allah dan ada yang terkait dengan hak sesama manusia. Hak Allah ini juga ada yang nanti ada yang diampuni oleh Allah, ada yang tidak. Nah, yang diampuni, yang tidak diampuni oleh Allah syirik apapun bentuknya. Cuma bedanya nanti syirik akbar sama sekali tidak diampuni dan tidak diampuni oleh Allah, pelakunya kekal di neraka. Terhapus darinya nama soalnya ini muslim. Keluar dari Islam. Tidak dia dimakamkan dalam pekuburan kaum muslimin, tidak disolatkan. Putus hubungannya dengan istrinya, suaminya, anaknya, tidak mendapatkan warisan. Itu di dunia. Di akhirat kekal di neraka. Tapi kalau syirik asghar, itu hanya nanti mengenai amalan-amalan yang tercampuri pelakunya, tidak kekal di dalam neraka. Nah, adapun dan yang diampuni oleh Allah terkait dengan hak-hak Allah yang lain yang bukan dalam masalah ibadah tauhid dan syirik. Nah, pelanggaran-pelanggaran yang dia yang kezaliman yang jalu, buatlah antara dia dan Allah hak-hak Allah. Ini bukan syirik. Itu mudah bagi Allah untuk mengampuni. Karena ya, interaksi antara kita dan Allah, hubungan dengan kita dengan Allah dibangun atas sifat Allah Maha Pemurah. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah sudah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kataba 'ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan atas dirinya sifat rahmah. Adapun hak khalq manusia, sesama manusia, ini dibangun di atas sifat kita manusia. Zalum dan jahul, parah kezalimannya dan berat kejahilannya, sehingga jangan dianggap remeh. Perkara ketersinggungan di dunia ini buntutnya di akhirat. Antum bawa pahala dakwah, pahala jihad, pahala sebesar gunung, tapi antum mungkin kita melanggar hak orang lain, habis amalan itu. Jadi orang-orang yang bangkrut. Nah, di dunia masya Allah jihadnya, kemudian dakwahnya ke sana kemari, tapi kehormatan orang lain ternodai, harta orang lain tidak dia ambil dengan cara yang zalim, kemudian darah orang lain tertumpah. Ada yang ini kena pukul, yang ini digibahi, yang ini dicaci. Nah, walau in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadamminun li haqqihi, dan ketika setiap hak pada makhluknya itu di situ terkandung juga ada hak Allah. Laqad sammiya haqqan lil khalqi li'annahu yajibu bi mutalabatihim wa yasqutu bi isqatihim. Akan tetapi dinamakan hak bagi makhluk karena wajib ya, untuk mereka menuntut. Nah, ini artinya wajib ketika ada tuntutan dari mereka wajib untuk dipenuhi, dan ketika mereka menggugurkan, gugurlah tuntutan tersebut. Nah, ini misalnya dalam pembunuhan, dalam harta, kehormatan. Ya. Kalau dia sudah tobat misalnya. Misalnya menuduh seorang baik-baik ini berbuat selingkuh, ya, zina. Ya. Dia sudah tobat kepada Allah antara dia dan Allah selesai. Tapi antara dia dengan orang yang dia tuduh, kalau orang itu tidak ridha, dia tetap terkena hukuman had. Nah, pencurian juga demikian. Apalagi kalau sudah pencurian itu sampai ke hadapan penguasa, mesti harus dipotong tangannya. Nah, kemudian yang lainnya, ya, gugur pembunuhan, ya, gitu juga. Nah, kalau mereka yakni wali korban memaafkan, selesai urusan. Qala thumma hadhihi dhunub tanqasimu ila arba'ati aqsam. Kemudian dosa-dosa tadi yang asalnya tadi meninggalkan perintah, mengerjakan larangan lahir dan batin terkait dengan hak Allah, terkait dengan hak sesama, itu terbagi lagi menjadi empat. Ada malikiyah atau malakiyah, syaitaniyah, sabu'iyah, wabahimiyah. Wala takhruj an dalik. Nah, dosa-dosa yang tadi pangkalnya empatnya, pangkalnya tadi adalah tarku ma'mur dan fi'lu mahdzur, itu terbagi empat. Ada yang dikatakan dosa-dosa malakiyah, dosa-dosa syaitaniyah, sabu'iyah, binatang buas, dan bahimiyah, binatang ternak. Tidak keluar dari empat ini. Fadzunubul malakiyah, adapun dosa-dosa malakiyah, ayata ata ma la yasluhu lahu min sifatir rububiyah. Dia mengambil apa yang tidak pantas untuk dia ambil, untuk dia sandang dari sifat-sifat rububiyah. Kal azamah wal kibriya wal jabarut wal qahr wal ulu wastib'adil khalq wa nahwi dzalik. Azamah, merasa dirinya besar, mulia. Kibriya, sombong. Jabarut, menindas. Qahr, apa qahr? Maksa. Wal ulu, merasa tinggi dari yang lain. Wasti'badil khalq, memperbudak orang lain. Ini dosa-dosa yang artinya perbuatan-perbuatan ini tidak pantas untuk dimiliki siapapun yang namanya makhluk, karena ini adalah hak Allah untuk memperbudak manusia. Karena kita diciptakan oleh Allah, dialah Rabb kita dan kita adalah marbub, dialah ma'bud kita dan kita adalah abid. Maka tidak pantas semuanya ini seseorang memperbudak orang lain. Azamah, merasa dirinya agung, mulia. Jabarut, menindas, memaksa. Wa yadkhulu fi hadha asyirku birrabbi ta'ala. Masuk ke dalam dosa malakiyah ini asyirk, mempersekutukan Allah Ta'ala. Wa huwa naw'an. Dan di sini ada dua jenis syirik. Syirkun fi bihi fi asma'ihi wa sifatihi. Syirik mempersekutukan Allah dalam nama dan sifatnya. Waja'lu alihatin ukhra ma'ahu, dan menjadikan ilah-ilah yang lain bersama Allah. Yang kedua, syirkun bihi fi mu'amalatih. Yang di atas termasuk syirik uluhiyah dan syirik rububiyah juga asma wa sifat. Nah, yang kedua, syirkun bihi fi mu'amalatih, mempersekutukan Allah dalam bermuamalah dengan Allah. Dalam bermuamalah. Apa muamalah kita? Ya, kita ibadah kita dalam artian amalan-amalan kita. Nah, ketika kita beramal itu kita persekutukan Allah, padahal jelas ayatnya Allah perintahkan. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dalam ayat itu. Nah, syirik dalam bermuamalah dengan Allah. Wa hadza tsani, yang kedua ini, qad la yujibu duhulan nar, bisa jadi tidak mengharuskan pelakunya masuk neraka, ini kekal di neraka. Wa in, meskipun ahbatal amal alladhi asyraka fihi ma'allahi ghairahu, syirik asghar. Meskipun gugur amalannya yang dicampuri oleh syirik ini, riya, sum'ah masuk dalamnya. Nah, ini yang dimaksudnya, ini syirik asghar. Wa hadzal qismu a'dhamu anwa'i dzunub, tapi secara keseluruhan total dosa-dosa ini dosa yang terbesar dari dosa yang ada. Oleh karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an dalam dua ayat surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguh Allah tidak mengampuni dosa syirik. Di situ an yushraka bihi. An yushraka an harfu masdar, kemudian yushraka fi'il mudhari' mansub bi an, ini fi'il dan harfu masdar ini bisa ditakwil menjadi masdar. Jadi ta'wilnya para sebagian ulama, innallaha la yaghfiru isyrakan bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sehingga karena dia bisa ditakwil seperti itu, masuk ke dalamnya syirik akbar juga syirik asghar. Meskipun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ada khilaf, artinya banyak pembicaraan ulama tentang masalah ini. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahkan beliau taraddud. Syekhul Islam taraddud, apakah yakni dalam ayat dua ayat itu hanya syirik akbar saja ataukah syirik asghar juga masuk ke dalamnya. Di sebagian tempat Syekhul Islam menyatakan syirik akbar, tapi di tempat yang lain juga masukkan syirik asghar. Kuat alasan untuk memasukkan syirik asghar di situ dengan takwil tadi, masdar dengan isimnya, dengan fiilnya itu bisa ditakwil menjadi isim masdar. Kemudian dalam konteks seperti itu, ya, dalam kalimat negatif isim yani nakirah dalam kalimat negatif itu bermakna umum, sehingga masuk ke dalamnya syirik akbar dan syirik asghar. Ala kulli hal, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, harus berjaga-jaga dari dosa syirik besar ataupun kecil. Apalagi dalam antum belajar kitab tauhid, dalam sebagian babnya sudah disebutkan bahwa perkara syirik asghar ini jauh lebih membahayakan. Akhwafu ma akhafu alaikum, kata Rasulullah. Min fitnati dajjal, lebih dari fitnah dajjal. Syirkun khafi, syirik yang halus, riya, yang ingin dipuji, dilihat orang supaya dipuji, didengar orang supaya dapatkan pujian. Pujian gak mesti harus terungkap, terucap. Di belakang dia orang memuji, itu juga pujian. Kalau itu yang diharapkan, dia perbuatan itu termasuk riya. Taib. Qala wa yadkhulu fihi al-qaul 'ala Allah bila 'ilmin. Masuk juga ke dalam dosa ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu fi khalqihi wa amrih, terkait dengan penciptaannya, yakni Allah mencipta, dan terkait dengan perintahnya. Karena itu dua-dua hal-hal ini adalah hak Allah, ala lahul khalqu wal amru. Ingatlah bahwa bagi Allah, milik Allah, hak Allah mencipta dan memberi perintah. Qala faman kana min ahli hadhihi dzunub, maka siapa orang yang melakukan, yakni siapa saja mereka yang masuk ke dalam dosa ini, melakukan perbuatan ini, faqad naza Allahu subhanahu fi rububiyyatihi wa mulkihi wa ja'ala lahu niddan, berarti dia naza Allah, dia melakukan perebutan, berebut dengan Allah dalam terkait dengan, atau membuat Allah, menyaingi Allah dalam rububiyah Allah dan mulkinya dalam dan kerajaannya. Nah, waja'ala lahu niddan, dan membuat tandingan untuk Allah. Qala wa hadha a'zamu dzunubi indallah wa la yanfa'u ma'ahu amalun. Dan ini dosa yang paling besar di sisi Allah, bahkan disebutkan tidak ada manfaatnya amal sebanyak dan sebagus apapun, sholatnya masya Allah tapi riya, hanya untuk dipuji orang lain, bacaannya masya Allah tapi supaya didengar orang lain, masya Allah dapatkan pujian. Dan ingat dalam riwayat disebutkan tiga yang neraka dinyalakan lebih dahulu, dikobarkan lebih dahulu untuk orang tiga golongan ini. Orang yang berilmu, yang dengan ilmunya untuk cari nama, dapatkan pujian, dapatkan gelar, belajar ilmu supaya dipanggil alim, dipanggil ustad, hasya Allah Al-Qur'annya supaya dipanggil qari, hartanya supaya dipanggil dermawan, muhsinin, keberaniannya di jalan Allah, mujahid, supaya dipanggil mujahid, dipanggil pejuang, pahlawan. Mereka yang tiga golongan ini dikobarkan neraka lebih dahulu sebelum penyembah-penyembah berhala. Gak ada gunanya amal sebanyak apapun ketika pondasinya yang menopang tauhidnya ndak ada, ndak ikhlas. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dijadikan debu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullah faslun. Wa amma asy-syaitaniyah fatashabbuhu bisyaitan fil hasad. Dosa-dosa syaitaniyah, dosa yang ini meniru perbuatan syaitan. Apa sifat-sifat syaitan? Hasad. Hasad dia kepada Adam, makhluk terakhir yang Allah ciptakan. Adam, makhluk terakhir Allah ciptakan setelah alam ini lengkap, sempurna semuanya sudah dengan kehendak Allah, baru kemudian Allah ciptakan manusia di hari Jumat. Wal baghi, melanggar hak, mengangkangi hak, melakukan kejahatan kepada orang lain. Wal ghish, curang. Wal ghil, permusuhan. Wal khida, wal makr, tipuan, makar, muslihat. Wal amru bima'asillah, menyuruh bermaksiat kepada Allah. Wa tahsiniha, membuatnya dipandang bagus. Wa nahyi an ta'atihi, melarang taat kepada Allah. Wa tahjinuha, dan membuat orang melari dari ketaatan itu. Dibuat sedemikian rupa, kalau kamu taat kamu nanti jadi apa. Dibisikkan, kalau kamu terus jadi santri kamu jadi apa, cari makan, hanya dengan kitab kamu ngasih makan anak istrimu. Nah, ini sudah beredar dari sejak dahulu sebelum ada pondok-pondok salafiyin. Ketika masih di luar sana banyak pondok-pondok pesantren, nah sudah dibuat dikemas seperti itu. Kalau kamu mondok, anakmu jadi makan kitab. Qala wal ibtida fi dinihi, berbuat bid'ah dalam agama Allah, wa da'wah ila bid'ah wa dhalal, dan dakwah kepada kebid'ahan dan kesesatan. Ini dosa syaitan. Ini kelakuan syaitan. Ia menyuruh-nyuruh seperti ini. Wa hadha an-naw ba'iyal an-naw al-awwal fil mafsadah. Dosa yang kedua ini menyusul dosa yang pertama dalam kerusakan. Wa in kanat mafsadatuhu dunahu, meskipun di bawahnya. Meskipun di bawah dosa yang pertama. Nah, dari sini beliau juga termasuk pendahulunya Ibnu Jauzi rahimahullah menyebutkan sendiri pintu-pintu masuk syaitan kepada manusia itu pertama kali adalah syirik dan kekafiran. Kalau sudah Bani Adam berhasil dia lemparkan ke dalam kekafiran dan kesyirikan, istirahat dari pekerjaannya sementara. Artinya dia sudah berhasil karena itu yang memang dia inginkan. Kalau tidak bisa, orang ini termasuk orang yang menjaga tauhid, jauh dari syirik, masuk lewat pintu kedua, yakni bid'ah. Ini dikatakan oleh para ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'asi. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena al-ma'asi yutabu minha, wa amal mubtadi'atu bid'ah la yutabu minha. Bid'ah itu apa, maksiat, orang itu takut-takut mengerjakannya, malu, diam-diam, sembunyi-sembunyi dalam gelap supaya tidak ketahuan, tahu kalau itu salah dan takut kena hukuman. Nah, dan bisa jadi dia taubat setelah itu. Tapi kalau bid'ah, dia merasa dia berbuat baik. Sholawatan kok disalahkan, dibilang masuk neraka. Sholat kok masuk neraka. Tahlil masuk neraka. Gimana sih? Kan yang kemarin sudah kita lihat. Kamu tidak disiksa karena kamu sholatnya, tapi kamu disiksa karena menyelisihi perintah Rasulullah. Qala wa hadha an-naw yalin naw al-awwal fil mafsadah wa in kanat mafsadatuhu dunahu, meskipun mafsadahnya berada di bawah dosa yang syirik tadi. Nah, itu alasannya kenapa bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena pelaku dosa itu dia akan tobat. Tapi pelaku bid'ah enggak mungkin, bukan enggak mungkin, tapi sangat sulit untuk dia bertobat karena merasa benar. Nah, qala faslun wa amma as-sab'iyya fadhunubu udwan. Dosa sab'iyya itu dosa-dosa yang menunjukkan permusuhan, wal ghasb perampasan, wasafkid dima menumpahkan darah, membunuh, wa tawassub 'ala du'afa wal ajizin menyerang yang lemah dan tidak mampu. Ya, ingat bagaimana singa di ya, hutan-hutan Afrika, harimau, siapa yang dia serang? Merasa dirinya, ya, itu akhirnya menyerang. Wa yatawalladu minha, lahir dari sini, anwa'un adza an-naw'il insani. Berbagai jenis gangguan terhadap manusia apapun juga. Wal jur'ah 'alal 'afalan dzulmi wal 'udwan, keberanian melakukan kezaliman dan permusuhan. Wa amma dzunubul bahimiyah famithlu syarwah famithlu asyarah. Adapun dosa bahimiyah itu seperti asyarah, kerakusan. Wal hirs 'ala qada'i syahwatil batni wal farj, antusias, semangat memenuhi syahwat perut dan kemaluannya. Pokoknya makan sama, cari betina. Ini bahimiyah. Wa minha yatawalladu az-zina. Dari sini dosa zina. Was-sarqah, pencurian, perampokan, copet. Wa aklu amwalil yatama, makan harta anak yatim. Wal bukhlu, sifat bakhil. Sifat bakhil ini dari bahimiyah juga. Kenapa? Ada muncul rakus tadi, ingin monopoli. Wasyuh, kikir. Wal jubn, penakut. Wal hala, mudah sambat, namanya keluh kesah, jaza, sama. Wa ghairu dalik, dan yang lainnya. Wa hadzal qismu aktsaru dzunubil khalqi. Dosa yang keempat ini ternyata mayoritas makhluk ini mengalaminya. Li ajzihim, karena ketidakmampuan mereka. Anil dzunubis sab'iyyah wal malakiyah, karena mereka tidak mampu untuk mencapai atau masuk melakukan dosa-dosa sab'iyyah, sikap buas. Enggak ada kerbau yang buas ya. Nah, wal malakiyah. Wa minhu yadkhuluna ila sa'iril aqsam. Nah, dari situlah masuknya kepada semua, ke semua bagian tadi. Bisa dari ini, dari bahimiyah ini, dari pemuasan syahwat ini sampai pada tingkatan apa? Taqawul 'ala Allah bila ilmin. Sampai seperti itu. Makanya yang apa, mereka mengingatkan al-ma'asi baridatul kufri, pengantar kepada kekafiran. Tinggal selangkah lagi, berani dia mengucapkan hakim, artinya apa? Membela, mendalil, mendasar, apa namanya, mencari dalil pembenaran terhadap dosa yang dia lakukan. Model orang-orang, bagian orang-orang tarekat sufia. Qala fa huwa yujurruhum ilaiha bizzimam. Nah, dosa ini yang menarik mereka kepadanya dengan zimam, dengan kendalinya. Dari terbiasa dengan memuaskan syahwat, perut dan kemaluannya, terus sampai terbiasa-terbiasa melakukan perkara-perkara yang syubhat, kemudian jatuh kepada perkara yang haram, dosa-dosa besar, akhirnya sampai pada. Artinya dari kerakusan ini tadi, ketika dia ingin butuh, apa yang dia lakukan kalau tidak di, nah, kalau tidak dapat? Penyerangan, dosa apa itu? Numpahkan darah, sab'iyyah. Ke atas lagi, ya, seperti disebutkan ini, ya, mulai muncul apa? Hasad, ghil, khida, nipu. Supaya apa? Dapat lebih banyak. Terus bisa sampai ke atas. Qala fayadkhuluna minhu, akhirnya mereka masuk mulai dari dosa ini ila adzunubis sab'iyyah. Tahu kan urutnya tadi? Nah, dosa-dosa bahimiyah kemudian beranjak dari situ masuk ke dalam dosa sab'iyyah. Thumma ila syaitaniyah. Dosa-dosa syaitaniyah menimbulkan apa? Bikin makar. Nah, ثم الى منازعه الربوبيه, menantang rububiyah Allah. Wasyirki fil wahdaniyah, akhirnya dalam syirik, dalam keesaan Allah. Ya, ya enggak sama, enggak jauh kalau ketika dikatakan apa Firaun berseperti itu. Namrud atau orang-orang yang dia apa yang disebutkan oleh Rasulullah, Fir'aun hadhil ummah, orang-orang zamannya jahiliyah. Qala wa man ta'ammala hadha haqqat ta'ammul, siapa yang memperhatikan hal ini dengan benar, tabayyana lahu anna dhunuba dihlizu syirki wal kufri wa munaza'atillahi fi rububiyatihi. Nah, siapa yang perhatikan dengan benar, maka jelas bagi dia bahwa dosa itu, itu adalah koridor kesyirikan dan kekafiran, dan munaza'ah, perebutan Allah dalam rububiyah, rububiyahnya, menyaingi Allah dalam rububiyahnya. Kenapa tidak? Allah perintahkan begini, kita enggak kerjakan. Allah larang begini, kita justru kerjakan. Siapa yang ditaati? Qala rahimahullah, wa qad dalla al-Qur'an was-sunnah wa ijma'u as-sahabah wat tabi'in ba'dahum wal a'immah ala anna min adz-dzunubi kaba'ira wa shagha'ira. Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' para sahabah juga tabi'in setelah mereka menyatakan, dan imam-imam setelah mereka menyatakan bahwa dosa-dosa itu ada yang dosa besar dan ada dosa kecil. Kata-kata yang sangat masyhur dari Ibn Abbas, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dia ditutup, kalau dia terus-menerus. Dalam artian tidak merasa kalau itu dosa, masih terus ingin melakukannya, tidak merasa salah. Kemudian tidak ada dosa besar, yang namanya dosa besar kalau dia tutup dengan istighfar yang sungguh-sungguh, taubat. Taib, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dalilnya kata beliau, qala ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Ini ada disebutkan di sini dosa besar, ya. Kalau kamu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar yang dilarang kamu darinya, akan kami hapuskan dari kamu kejelekan-kejelekan kamu. Ini dosa-dosa kecil. Itu dia disebutkan lebih juga para imam, syarat untuk dosa kecil yang dihapus dengan amalan-amalan soleh, salat satu ke salat berikutnya, ila ujutunibat al-kabair. Kalau dosa-dosa besar dijauhi. Dosa besar tidak dijauhi, bagaimana mungkin dosa-dosa kecilnya diampuni? Nah, taubat dulu dari dosa-dosa besar itu, kemudian jauhi yang dia tahu. Salat 5 waktu dijaga dengan yang ini sempurna melaksanakannya, maka yang kecil-kecil ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naktafi ala hadzal qadar insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.